Pendengar, selanjutnya kami akan berbincang-bincang dengan Rudy Sujono, pemilik Flying Piston Garage, mengenai Flying Piston Garage itu sendiri dan sedikit sejarah tentang subkultur custom. Mari kita simak wawancaranya. Ya. Mungkin dasarnya dulu, menurut Akang tuh pendapat custom culture itu seperti apa? Ya. Custom culture, maksudnya custom culture. Custom culture itu sebenarnya seperti lifestyle sebenarnya. Jadi itu tuh sebenarnya seperti gaya hidup, dimana kita tuh terdiri dari orang-orang yang kreatif di segala bidang yang berhubungan sama custom. Jadi nggak melulu cuma motor dan mobil aja. Jadi custom tuh ya berbagai macam, ada industri kaosnya, ada industri ya motor. Kebanyakan orang taunya custom culture tuh motor, ada kayak mobil-mobil gini juga, sepeda juga, semua. Pokoknya yang berkaitan sama kreativitas dalam membangun sebuah image produk itu sebenarnya masuknya ke custom. Itu aja. Kalau suka dengan dunia custom motor mobil itu sejak kapan? Sejak SMP. SMP? Kelas 3. Saya SMP kelas 3, ya sebenarnya saya main, ya sama lah kayak anak-anak anak kecil zaman dulu kan, main sepeda BMX, main skateboard, terus zamannya ada balap-balap motor, ya balap motor. Tapi pada satu titik saya kayaknya udah tiba-tiba tertarik sama motor tua. Terus mulai saya SMP kelas 3 itu mulai dapat kesempatan punya motor tua. Terus saya bangun pelan-pelan, zaman itu masih susah spare part, masih susah apa informasi, apa buku-buku jarang, spare part jarang, ya. Tapi belajar otodidak aja gitu. Kayak ngerakit sendiri, ngebongkar sendiri. Ngerakit sendiri, ngebongkar sendiri. Terus perkembangan hingga saat ini gimana? Perkembangan misalnya punya bengkel gitu. Oh ya itu ya berkait itu mengalir. Jadi saya juga dulu nggak pernah punya mimpi atau punya cita-cita punya bengkel sampai seperti ini. Cuman dulu kan saya bikin motor untuk sendiri. Terus teman-teman mulai seneng kayak saya, mulai pengen. Saya bantu beli bahan juga, terus dia kan nggak bisa bangunnya, saya bantuin lama-lama, pertamanya buat sendiri sama buat teman-teman biasa aja, lama-lama terus-terusan saya mikir kalau lama-lama terus-terusan harus saya pengen ini, saya bikin buat sendiri, nggak akan bisa nih gitu. Jadi saya kayaknya mulai harus bisa bikinin buat orang. Pertama bengkel saya tuh di sebelah rumah orang tua saya tuh ada kayak pavilion. Nah, bengkel kecil saya tuh di situ. Itu tahun berapa? Pertama mulai. Jadi kalau pertama kan di garasi rumah. Itu benar-benar pribadi lah kalau itu sekitar tahun 87, 88. Nah, kalau udah mulai bikin yang namanya seperti bengkel, belum bengkel itu mulainya sekitar tahun 94, 95. Terus ya nggak kerasa kan berjalan terus. Nah kalau saya mulai memutuskan, okay, saya buka bengkel, saya terima kerjaan untuk orang secara profesional itu tahun 2000 lah. Tahun 2000 tapi belum ada namanya. Nah, 2002 mulai saya punya bengkel dengan nama Flying Piston Garage sampai sekarang. Kenapa namanya itu? Namanya itu karena nggak ada rencana sih, emang seneng aja nyebutnya kayak gitu, nyebutnya enak aja kayak gitu. Itu pas pertama tahun 2000-an itu, cara narik customer-nya tuh gimana? Nah, saya kan waktu 2000-an itu kan saya nggak berniat untuk narik customer. Saya cuman punya bengkel untuk pribadi saya, teman-teman saya pada pengen rapihin motor, pengen minjem kunci-kunci atau apa, segala di tempat saya, di pavilion itu. Saya nggak pernah berniat narik, saya nggak pernah punya niat narik customer gitu. Dari sejak pertama punya bengkel pun saya nggak pernah bermimpi, maksudnya, oh saya terima customer banyak, itu nggak. Jalanin aja secara natural. Nah, lama-lama orang lihat hasil karya saya. Saya kan kalau jalan sama teman-teman rata-rata motornya yang saya buat. Orang mulai lihat. Nah, dulu tuh waktu itu tahun 2000-an itu mungkin ya awal-awalnya anak-anak muda di Indonesia tuh mulai sudut pandangnya berubah sama motor-motor tua dan mobil tua. Jadi kalau dulu saya pertama kali main, belum main motor kayak gini, saya taunya saya mungkin anak kecil sendiri di antara orang-orang gede. Ya, kalau yang naik motor-motor tua tuh rata-rata kalau nggak latar belakangnya militer, rata-rata punya jeep. Nah, kebenarnya saya juga dari keluarga, bapak saya kan tentara juga, cuman kemudian bapak saya nggak suka naik motor. Cuman ya beberapa temannya jadi kenal sama saya, terus ngasuh-ngasuh saya. Nah, dulu tuh pandangan orang terhadap motor tua, khususnya Harley Davidson tua tuh, taunya bahwa, oh ini nih motor bekas tentara. Yang disebut WLA itu, WL Army. Kenapa BSA atau apa motor-motor Inggris tuh basic-basicnya warnanya hijau-hijau gitu. Dulu waktu saya. Lama-lama kan berkembang. Anak muda mulai senang motor tua. Bukannya berarti dulu nggak ada, tapi sedikit anak muda yang senang motor tua. Yang akhirnya tuh embryonya jadi sekarang Biker Brotherhood Motor Club. Dulu tuh teman-teman main masa kecil tuh sama-sama tuh motornya asal maju aja. Kebetulan saya sampai saat ini nggak pernah bergabung sama klub itu. Cuman kenal semua karena ketemu di jalan kan, saling bantu, oh mogok apa segala macam. Nah, itu sebenarnya awalnya. Saya tuh nggak pernah berniat untuk, saya cita-citanya buka bengkel. Kalau saya rencananya cita-citanya buka bengkel, saya mungkin kuliahnya teknik. Nggak mungkin kuliah hukum gitu loh. Gitu. Kalau ciri khas tersendiri dari bengkel ini tuh apa? Ciri khas sendiri dari bengkel ini, saya sejak awal buka nama Flying Piston Garage itu, saya udah menentukan bahwa saya ada di ranah spesialis old school chopper. Ya, yang akhirnya jadi sekarang orang taunya bahwa itu tuh dunia custom culture. Jadi, saya punya prinsip ini, saya nggak mau seperti bengkel pada umumnya. Bengkel pada umumnya pada waktu itu, kalau ada customer datang bawa majalah misalkan, liatin, saya pengen bikin motor seperti ini. Langsung saya, okay. Bikinin sesuai majalah. Nah, saya tuh dari dulu memang nggak mau. Saya tuh dari dulu memang saya akan tekankan saya ini spesialis di bidang old school chopper dengan segala macam terapannya. Nah, berkembang, ya itu tadi ya, secara natural jalan, saya berkarya, orang lihat itu semua karakternya jadi terbentuk. Nah, sekarang kalau customer datang, mereka berpikir, oh kalau mau bikin motor kayak begini nih, nah, harusnya ke Flying Piston. Oh, gue pengen punya motor yang sentuhannya khas Flying Piston. Nah, baru pada kesini. Sebenarnya juga bukan khas Flying Piston, karena ini sebenarnya kan budayanya bukan budaya asli kita, bukan budaya asli Indonesia. Dunia custom culture ini kan sebenarnya, ini kan serapan budaya dari Amerika yang bisa terus menyebar kemana-mana sampai sekarang. Jepang lah. Mungkin orang-orang awam nggak tahu bahwa dunia custom culture seperti yang lagi berkembang di kita ini sebenarnya udah berkembang di Perancis, di Finland, di Swedia. Orang kadang-kadang yang nggak akan nyangka bahwa kenapa dunia custom culture ini malah berkembangnya ke Eropa daratan sana, kayak Swedia, Finland, Prancis, Inggris, Jerman gitu. Orang taunya selama ini secara awam kalau Inggris tuh berarti mainnya yang aristokrat lah gitu, kayak motor klasik Inggris, mobil klasik Jaguar apa. Ternyata di sana berkembang mobil-mobil tua Amerika yang dimodif seperti ini, motor-motor tua yang dicopper dan bentuknya bagus-bagus. Cara agak mundur ke belakang, sebenarnya budaya bikin motor chopper, bikin motor bobber, bikin motor custom itu sebenarnya budaya asli orang Amerika. Kalau kita baca buku-bukunya, dia tuh muncul pertama karena pemberontakan, karena bentuk apa ya, perlawanan. Mereka tuh dulunya kan sebenarnya rata-rata pilot-pilot pesawat tempur Amerika. Begitu selesai tempur, putus masa dinas, dia kayak frustasi, bingung, nggak bisa diterima di masyarakat karena nggak bisa kerja apa-apa. Akhirnya kan jadi berandalan-berandalan, mabok di kafe-kafe, di bar-bar, dikejar-kejar polisi, terus mereka mulai cabutin motor-motornya. Karena nggak punya uang, itu dulunya kan, karena nggak punya uang, terus mereka mulai kerja melawan hukum kan, apa bisnis senjata gelap, untuk narkoba, apa. Nah, untuk kabur dari kejaran polisi, mereka perlu motor yang lincah. Mulailah mereka cabut-cabutin. Terus sampai keluar, ada istilah bobber, ada istilah chopper, itu nanti ada era-era. Itu sebenarnya aslinya di Amerika. Karena kalau kita lihat budaya Inggris, budaya Eropa daratan, dia bukan seperti itu. Dia lebih aristokrat. Dia bikin motor standar, dibikin motor balap, tapi yang balapnya dari kota ke kota. Makanya lah itu keluar yang namanya cafe racer kalau di daerah Eropa. Karena dia nih ada di, misalkan di London. Lo taruhan yuk sama gue pakai Norton gue, lo pakai Triumph lo. Oke, kita start, finish di mana? Di Jerman. Baru balap. Nah, itulah mereka bertumbuh seperti itu. Sementara di Amerika, mereka kan ya basically kan zaman cowboy itu, apa segala macam outlaw bertumbuh ke bermotor, terjadi apa segala macam. Jadi budaya aslinya tuh di mereka. Cuman kan berkembang sesuai perkembangan zaman, mereka juga nggak terus-terusan jadi berandal. Karena itu udah akhirnya lama-lama jadi industrial, kayak di Indonesia juga, ada builder, ada rumah modifikasi, ada apa, orang baik mulai pengen punya motor bagus, orang ini, itu kan di luar yang di luar yang motor club. Kalau motor club yang kita tahu kayak Hell Angel, Bandidos, apa itu kan udah jelas satu komunitas. Kalau yang orang perorangan, misalkan kalau ini custom culture kan sebenarnya kan banyaknya kan mantan rider BMX, mantan skater, surfer, jadi lebih dinamis bikin motor tuh, lebih pengen gaya gitu, bukan cuma sekedar pengen kabur dari polisi atau apa. Itu kan berkembang di sini secara budaya. Kalau untuk customer sini dia kayak punya kecenderungan nggak sih pingin gaya Jepang misalkan, atau yang ya, ini nah kembali ke sana ya. Jadi kayak misalkan sekarang orang suka ngomong, oh ini gaya Jepang nih, oh ini gaya apa nih. Sebenarnya kalau yang disebut gaya Jepang itu, itulah old school chopper yang berkembang di Amerika sejak tahun 40, 50, 60, 70, 80, itu sebenarnya masuk dalam ranah old school. Nah, tadi yang saya bilang di awal, bahwa budaya ini udah berkembang mendunia, sehingga Jepang jadi malah lebih maju daripada Amerika yang sendiri. Nah, jadi orang tuh, karena sekarang orang taunya, beberapa anak muda sekarang taunya, oh kalau di Jepang akhir tahun ada Yokohama Custom Show. Itu tolak ukurnya dunia custom di dunia. Ya iya benar. Yang saya bilang itu jadi lebih berkembang dari Amerikanya sendiri. Bahkan motor-motor yang juara-juara di Born Free Show Amerika, juara-juaranya sama People's Choice pasti dibawa ke Yokohama tahun itu. Jadi orang Jepang udah disiapin, orang-orang dari seluruh dunia datang sana disiapin untuk ini motor yang bagus-bagusnya gitu. Ya wajar Jepang jadi sekarang jadi maju banget gitu budaya-budaya customnya. Tapi kalau orang mau ngomong, mau tanya, ada enggak sih chopper yang benar-benar khas Jepang? Enggak ada. Jepang nggak punya budaya asli chopper, nggak punya, gitu loh. Nggak ada chopper gaya Jepang. Semua chopper yang ada di Jepang itu bentuknya custom, customnya itu old school chopper atau old school bobber. Kan di anak-anak muda nih ada kata-kata, oh ini Jap style, oh ini Brad style. Itu sebenarnya salah kaprah semua, karena Brad style itu bukan style. Brad style itu di Jepang rumah modifikasi gede, punya Gota Kamini. Jadi gimana ada motor disebut Brad style lah, itu yang nama bengkel. Masa nanti ada motor ngelewat tuh Flying Stone Garage nih gitu loh, nggak boleh kayak gitu. Gak boleh, itu sebenernya salah kaprah aja. Dulu ya, dulu saya ke Jepang, dulu saya pertama kali ke Yokohama Custom Show itu tahun 2007. Saya orang Indonesia, saya 2007. Tapi bukan ikut pameran loh, cuma datang ke sana, takjub, gila bagus. Wah ketemu nih orang Amerika yang selama ini cuma dilihat di majalah. Oh bisa foto bareng, bisa ini, bisa. Saya orang Indonesia satu-satu. Ngomong bingung apa. 2008 saya datang lagi, masih saya sendiri. 2009 mulai ada Vero. Ada dulu lama-lama makin sekarang sejak tahun 2013 saya terakhir ke Yokohama 2013 2014 2015 2012 bapak saya meninggal, 2013 saya nggak datang, 2014 saya nggak datang, 2015 saya nggak datang, 2016 saya datang, terus 2017 saya nggak datang. Nah tahun ini saya nggak tahu datang atau enggak. Isinya orang Indonesia semua, nggak tahu saya bikin kayak tur-tur, paket-paket tur itu akan jadi bagus buat perkembangan di Indonesia. Tapi waktu 2007 saya kesana, saya kagetnya, saya ngobrol sama orang Amerika, dia tahu perkembangan di Indonesia. Saya ini sebenarnya apa gitu, pas begitu saya ngomong, saya punya Flying Piston Garage. Oh kamu yang punya Flying Piston Garage, gini-gini. Wah ngobrol akrab banget. Satu orang bilang bahwa Indonesia ini sebenarnya the next Japan di dunia custom, dunia. Tahun 2007 dia ngomong kayak gitu. Karena di Asia Pasifik, pada saat itu, yang paling berkembang, bagus taste-nya, bagus produknya, banyak jumlahnya Indonesia setelah Jepang. Tahu nggak sekarang kalau kita nggak mawas diri, mungkin 2-3 tahun lagi kita bisa kalah sama Malaysia. 2007-2008 tuh kita lihat builder-builder Malaysia tuh sebelah mata lah, aduh kampungan banget lo bikin motor kayak gini apa segala macam. Sekarang mereka karena kekuatan finansial mereka hebat. Mereka naik motor dari Malaysia ke Phuket, ke Thailand, pakai choppernya, lewat jalan-jalan highway. Kita nggak punya jalan highway. Boro-boro mau ke Malaysia, mau ke Bali aja kat patah pinggang kita naik motor. Untuk rencana kedepannya nih, kira-kira bakal jadi di Flying Piston atau kayak ada workshop atau gimana? Saya ini sebentar lagi ada mau bentuk kerjasama sama Mas Budi. Bikin apa kita rencananya? Kayak workshop juga ya sebenarnya ya. Jadi kayak ini sekarang dari gimana sih Bud? Coklat retro dari apa sih? Coklat retro kan sebenarnya perusahaan gede coklat retro ya. Terus ngasih kewenangan berkarya sama grupnya Mas Budi ini. Jadi mau ini sih mau ngangkat apa dunia custom yang ada di kota Bandung dan sekitarnya. Jadi saya mungkin akan workshop ya nanti. Yeah. Nanti kita mungkin akan workshop. Kalau secara pribadi karya, kalau saya secara pribadi bengkel saya akan terus berkarya gini aja gitu. Ya pendengar, demikian wawancara kami dengan Rudy Sujono, pemilik sekaligus builder dari Flying Piston Garage Bandung. Saya Tara undur diri, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.